Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan biidznillah azza wa jal pada kesempatan yang mulia ini membacakan kitab Talbis Iblis lil Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Kita telah sampai kepada pembahasan hikmah diutusnya para rasul alaihi salatu wassalam. Hikmah diutusnya para nabi dan rasul adalah membimbing manusia yang telah Allah beri akal, yang Allah Jalla wa'ala telah memuliakan manusia atas yang lain, atas hewan-hewan dan yang tidak memiliki akal. Karena akal itu tidak cukup untuk kemudian mengenal al-haq. Betul, akal bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang racun, mana yang bukan. Iya. Tetapi akal sendiri tidak cukup untuk kemudian mengenal al-haq. Banyak perkara-perkara yang akal tidak akan sampai kepadanya. Seperti contohnya permasalahan al-ghaibiyah, permasalahan-permasalahan gaib tentang fitnah kubur, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, al-jannah, surga, wan-nar, neraka, malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Tidak mungkin akal itu akan mencapai. Sehingga Allah Jalla wa'ala mengutus para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam wa anzala ma'ahumul kutub. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bersama dengan mereka al-kutub, kitab-kitab, At-Taurah, Wal-Injil, Wal-Zabur, Wal-Quranul-Azim. Wal-Quranul-Azim. Baik. Bahkan telah kita ketahui bersama, Allah Jalla wa'ala menjadikan Adam alaihi salatu wassalam manusia yang pertama sekaligus sebagai Nabi Allah Jalla wa'ala. Sebagai Nabi Allah Jalla wa'ala menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga manusia terbimbing. Akal manusia terbimbing. Anak-anaknya Adam alaihi salatu wassalam selalu diingatkan oleh sang bapak tentang ibadah kepada Allah, tentang tauhid. Sampai kemudian terjadilah pembunuhan yang pertama di muka bumi. Qabil membunuh saudaranya Habil. Walaupun kedua nama ini adalah nama Israiliyat yang telah kita sebut kemarin. Tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan nama ini. Tetapi pembunuhan itu adalah perkara yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika hawa nafsu menguasai akal, menguasai manusia, mengedepankan hawa nafsu, waqa'a fil maksiat. Terjatuhlah manusia kepada maksiat sehingga seakan-akan akal itu tidak ada. Wabillahi taufiq. Dan terus demikian manusia dalam kehidupan mereka di dunia sampai kemudian terus berkembang hawa nafsu manusia menguasai Sampai kemudian terjadilah apa yang terjadi seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, sampai saat sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ammat al-jahiliyah. Masa jahiliyah betul-betul menguasai ketika itu. Sampai seakan-akan akal tidak ada. Anak kecil dibunuh, anak wanita dibunuh. Wanita diperlakukan demikian tidak adil. Tidak ada hak waris sama sekali. Wanita itu tidak memiliki hak waris. Dan seterusnya dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Fabta'asa Allahu subhanahu wa ta'ala Muhammadan. Maka Allah Jalla wa'ala kemudian mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Farafa'al maqabih. Maka Nabi alaihi salatu wassalam dengan izin Allah Jalla wa'ala mengangkat kejelekan-kejelekan yang ada di muka bumi ini. Al-zulumat, kegelapan-kegelapan, kegelapan kesyirikan, kegelapan kebid'ahan, kegelapan kemaksiatan, ya, menuju kepada cahaya. Diangkat kegelapan-kegelapan ini, kejelekan ini diangkat. Bi'idnillahi azza wa jal, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Allah subhanahu wa ta'ala adalah penolong orang-orang yang beriman. Ketika manusia mau beriman, ketika manusia mau beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mau mendengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam, hawa nafsunya diikutkan dengan syariat, maka mereka akan Allah keluarkan dari dhulumat. Yukhrijuhum minadh dhulumat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan mereka dari dhulumat. Kegelapan-kegelapan. Ilan nur. Kepada cahaya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Berpaling. Maka mereka tetap berada di atas kejahiliahannya. Mati dalam keadaan kekufuran. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak ada faedah kedekatan nasab Abu Lahab dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada faedah. Dekat nasabnya. Dekat nasabnya. Yani seperti bapaknya. Karena paman Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Lahab. Namun ketika tidak mau beriman, yang menjadi penolong mereka adalah Taghut, Syaitan. Yang menjadi penolong mereka adalah Iblis. Seperti Allah sebutkan, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ. Adapun orang-orang yang kafir, yang berpaling dari Nabi alaihi salatu wassalam, berpaling dari syariat Rasul alaihi salatu wassalam, penolong mereka adalah Taghut, Syaitan. Yukhrijuhum minan nuri ilal zulumat. Justru mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan-kegelapan. Wabillahi taufiq. Jadi tugas Nabi alaihi salatu wasallam demikian besar. Nikmat Allah atas kita dengan diutusnya Rasul alaihi salatu wasallam demikian agung. Rafa al-maqabih. Diangkat kejelekan-kejelekan. Wasara al-masalih. Kemudian disyariatkan maslahat-maslahat. Jadi semua syariat Nabi maslahat. Tidak ada yang tidak maslahat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan syariat Nabi sudah tidak sesuai dengan zaman, ada kadzib, dusta. Dan orang ini tidak jujur. Semua syariat Nabi alaihi salatu wassalam mendatangkan maslahat. Kapanpun, dimanapun. Dan semua syariat Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat maqabih. Mengangkat kejelekan-kejelekan. Kapanpun dan dimanapun. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Fasaro ashabuhu ma'ahu. Maka para sahabat pun berjalan di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka adalah golongan yang terbaik. Generasi yang terbaik. Karena mereka mau beriman kepada Rasul. Mau mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Bikamilihi dengan sempurna. Jadilah mereka orang yang terbaik di muka bumi ini. Fasara ashabuhu ma'ahu. Para sahabat berjalan bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Berjalan bersama Nabi di atas jalannya Rasul. Makanya Nabi berpesan untuk kita mengikuti jalannya siapa? Sahabat. Karena memang mereka betul-betul berjalan di atas jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Maka mereka bisa dijadikan patokan. Mereka adalah contoh, toladan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Utsman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, dan seluruh ashab Nabi alaihi salatu wassalam, semua sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi semuanya berjalan bersama dengan Nabi fi wawi nurihi, di cahayanya, yakni di jalannya Nabi alaihi salatu wassalam dengan cahaya syariat. Mereka pun salimina minal adu, karena mereka mau mengikuti jalannya Nabi alaihi salatu wassalam, mereka pun menjadi orang-orang yang salimin, selamat dari musuh iblis, syayatin, al-munafiqun wal kuffar, selamat para sahabat itu. Bahkan semua para sahabat dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan husna surga. Semua sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, semua tanpa kecuali dijanjikan oleh Allah al-husna. Apa itu husna? Jannah, surga. Dan mereka telah diridhoi oleh Allah jalla wa ala. Radhiyallahu anhum. Allah telah meridhoi mereka. Orang kalau diridhoi Allah, di mana tempatnya? Jannah. Yani secara keseluruhan semua sahabat Nabi tanpa kecuali, mereka semuanya dijanjikan oleh Allah jannah, surga, dan telah mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ahlu sunnah, ya, ahlu sunnah wal jamaah, ketika disebutkan sahabat selalu mereka mendoakan. Dan ini adab, di antara adab kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mengaku ahlu sunnah, ketika disebut sahabat kita doakan radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, dan Allah telah meridhai mereka. Secara umum sahabat radhiyallahu ta'ala anhum telah mendapatkan jaminan surga. Adapun secara khusus orang per orang, ada yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Seperti 10 orang yang dijamin surga. Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, Talhah ibn Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Amir Mujarrah radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian Sa'id ibn Zaid, kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhum. 10 orang ini dijamin oleh Allah jalla wa'ala surga. Belum lagi orang-orang yang disebutkan Al-Hasan fil Jannah, cucunya Rasul, Al-Husain fil Jannah, Fatimah fil Jannah, Khadijah istrinya Rasul, Khadijah fil Jannah, dan istri-istri Rasul yang lain fil Jannah, Aisyah, Hafsah, Ukasyah ibn Mihsan fil Jannah. Orang-orang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam fil Jannah. Atau golongan tertentu, Ahlul Badar, orang-orang yang ikut perang Badar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Ahlul Badar telah diampuni oleh Allah jalla wa'ala semuanya. Yani mereka berarti Ahlul Jannah yang ikut perang Badar. Kemudian yang ikut perang Bai'atul Ridwan, perang atau perjanjian Hudaybiyah pada tahun yang ke-6, Bai'atul Ridwan, kurang lebih 1500 sahabat berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam di Hudaybiyah ketika itu, pada tahun ke-6 Hijriah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yadkhulu an-nar ahadun man bayani tahta syajarah, tidak ada seorang pun yang masuk neraka orang-orang yang berbaiat kepadaku di bawah pohon, insyaallah. Yakni 1500 orang ini ahlu Hudaybiyah dijamin oleh Allah jalla wa ala jannah. Al-khulasah, kesimpulannya, kenapa mereka selamat dari musuh? Kenapa mereka selamat dari al-bidah wal muhdatsat al-umur? Kenapa mereka selamat dari kekufuran? Kenapa mereka selamat dari kesyirikan? Karena mereka mengikuti jalannya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Salimin minal aduwi wa ghururihi. Mereka selamat dari musuh dan dari tipu daya musuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian setelah generasi sahabat, apa yang terjadi? Falamma in salakha naharu wujudihim aqbalat akhbasul zulumat fa'adatil ahwa'u tunshi'u bida'an. Tapi ketika kemudian generasi sahabat sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Dan ini termasuk musibah ketika Allah mencabut ilmu. Dan dicabutnya ilmu adalah dengan wafatnya para ulama. Dan para sahabat adalah para ulama umat ini. Muncul mulai kesesatan-kesesatan. Terlebih setelah terbunuhnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Muncul sekian banyak kesesatan-kesesatan. Kaum muslimin yang di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, mereka satu. Satu mereka. Akidahnya satu, ibadahnya satu, akhlaknya sama semuanya. Pegangannya sama, rujukannya sama kepada kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Namun ketika kemudian wafat para sahabat, dan manusia sudah tidak mempedulikan lagi wasiat Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengikuti jalan sahabat, tafarraqatil ummah, umat pun kemudian bercerai-berai. Yang seharusnya mencintai para sahabat, yang seharusnya memuliakan sahabat, ada kelompok yang kemudian mencela para sahabat, mencerca para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Bahkan dengan beraninya mereka membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dengan beraninya mereka membunuh para sahabat. Memerangi para sahabat. Al-Khawarij. Orang-orang yang berontak kepada pemerintah di kala itu. Ali bin Abi Thalib dibunuh di waktu subuh. Di saat beliau sedang menuju masjid untuk sholat, Abu Lu'lu' Abdurrahman bin Muljam, seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam, Abdurrahman bin Muljam telah menyiapkan pedang hampir satu bulan dengan racun yang ada di dalamnya. Di saat Ali bin Abi Thalib berjalan menuju sholat, di tempat yang biasa dilewati oleh Ali bin Abi Thalib, dia tebaskan pedangnya mengenai kening Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dulu di masa Ali masih hidup, Rasul pernah mengatakan, wahai Ali, sejelek-jelek manusia adalah orang yang membunuhmu. Nabi menunjukkan telunjuk beliau di keningnya Ali bin Abi Thalib. Ternyata itu isyarat bahwasanya kening Ali bin Abi Thalib akan terkena mata pedang. Demikian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Ali, wahai Ali, sejelek-jelek manusia adalah pembunuhmu. Padahal pembunuh Ali bin Abi Thalib dikatakan hafizul Quran, menghafalkan Al-Quran, tetapi sekedar menghafalkan, tidak memahaminya, tidak mau memahami Al-Quran sesuai pemahaman Rasul alaihi salatu wasallam, tidak mau memahami Al-Quran sesuai pemahamannya para sahabat. Ini bahayanya di sini, ketika tidak mengikuti jalannya apa? Sahabat. Manusia kemudian tafarraqat, bercerai-berai, seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tidak mungkin kita akan mengatakan Abdurrahman bin Muljam benar, tidak mungkin. Walaupun dia mengatakan saya muslim, walaupun dia mengatakan saya orang Islam, tetapi tidak mungkin kita mengatakan benar. Walaupun dia rajin sholat malam, rajin beribadah, tidak mungkin kita mengatakan benar. Bagaimana orang yang membunuh sahabat benar? Bagaimana orang yang mencela para sahabat benar? Bagaimana orang yang tidak mau mengikuti jalannya sahabat dikatakan benar? Tidak cukup kita mengatakan saya sebagai seorang muslim. Tetapi wajib bagi kita menjadi seorang muslim yang berjalan di atas jalannya Rasul, di atas jalannya para sahabat, yang mereka telah selamat. Salimina minal adui wa gururihi. Fa'adatil ahwa'u tunsi'u bida'an. Maka ketika manusia sudah tidak peduli lagi dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, mulai hawa nafsu tunsi'u bida'an, memunculkan kebidaahan-kebidaahan. Perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Apakah kebidaahan dalam akidah, kebidaahan dalam ibadah. Wabillahi taufiq. Wa tudayyiqu sabilan ma zala muttasi'an. Dan hawa nafsu manusia yang tidak terbimbing itu kemudian menjadikan jalan yang luas menjadi sempit. Sempit. Islam itu luas. Luas dalam arti menjadikan dada ini ya, longgar, lapang. Ketika kita mengikuti jalannya Nabi, mudah. Inna hadad din yusrun. Agama Islam ini mudah kalau diikuti sesuai dengan ajaran siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Namun ketika manusia kemudian membuat kebidaahan-kebidaahan, menjadi sempit. Ya. Menjadi tidak bisa merasakan manisnya Islam. Tidak bisa merasakan manisnya ajaran Nabi alaihi salatu wasalam. Fa farraqal aktsaruna dinahum wa kanu syi'a. Maka jadilah manusia mereka tercerai-berai dalam agama mereka. Yakni mereka kaum muslimin tetapi kemudian mereka bercerai-berai. Wa nahadha iblisu yulabbisu wa yuzahrifu wa yufarriqu wa yu'allifu. Dan sungguh bangkitlah iblis. Iblis yang sampai sekarang masih hidup ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Yang dia menyaksikan penciptaan Adam alaih salatu wassalam. Yang dia telah berusaha menyesatkan bapak kita Adam alaih salatu wassalam. Sampai kemudian Adam terjatuh kepada kemaksiatan. Yang telah Allah ampuni dosa tersebut. Namun berakibat beliau alaih salatu wassalam diturunkan. Dikeluarkan dari jannah menuju dunia ini. Dengan hikmah yang sangat besar. Dari Allah Jalla wa'ala. Yani iblis bangkit. Yulabbisu wa yuzahrifu. Jadi pekerjaan iblis diantaranya yulabbisu. Yulabbisu yani mencampur aduk yang hak dan yang batil. Ya. Kalau sesuatu itu batil saja biasanya orang mudah untuk mengenal. Tetapi ketika kebatilan dicampur dengan al-haq. Ya. Kebatilan dicampur dengan al-haq. Yani seakan-akan ada ayat ini loh dalilnya padahal bukan dalil. Yulabbis. Dicampur antara yang hak dan yang batil. Wa yuzahrifu. Kemudian setelah itu dihiasi. Yang batil dihiasi oleh syayatin. Wa yufarriqu. Wa yu'allifu. Memisahkan yang seharusnya digabungkan. Dan menggabungkan yang seharusnya dipisahkan. Itu pekerjaan iblis. Dipisahkan yang harusnya digabungkan. Digabungkan yang seharusnya apa? Dipisahkan. Ya. Naam. Sebagai contoh misalnya. Ya. Dua orang suami istri ya, dipisahkan oleh iblis. Ini diantara pekerjaan iblis ya. Diantara amalan yang paling disukai oleh iblis dilakukan oleh bala tentaranya adalah memisahkan apa? Dua suami istri. Iblis meletakkan singgasananya di atas air, di atas laut. Dan setiap hari iblis mengutus pasukannya. Setiap hari mengutus pasukannya. Dan pasukannya akan datang kepada iblis menyampaikan, wahai iblis, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Tapi iblis mengatakan, biasa, tidak apa-apa. Yani tidak begitu besar. Tetapi ketika ada seorang yang datang, syaitan datang kepada iblis, dan dia mengatakan telah memisahkan seorang dengan istrinya. Ya, maka ini merupakan suatu yang sangat besar bagi iblis. Didekatkan dia. Ya, syaitan itu didekatkan kepada iblis. Yufarrik. Memisahkan yang seharusnya disatukan. Menyatukan yang seharusnya dipisahkan. Ya. Wabillahi taufik. Nah. Yang seharusnya dipisahkan antara al-haq wal batil digabungkan. Ya. Nah. Yang seharusnya ada apa namanya kebencian ya. Malah dijadikan apa saling mencintai. Wah, ini kan sudah terbalik-balik ya. Yang seharusnya kita berlepas diri dari musuh-musuh Allah. Lakum dinukum waliyadin misalnya. Justru malah bagaimana di ya, disatukan. Ada huwa pekerjaan iblis. Yufarriqu wa yu'allif. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimah rahimakumullah. Wa innama yasihhu lahu at-talassusu fi lailil jahli. Dan bagi iblis semakin mudah untuk merampok, merampas, mengambil korbannya fi lailil jahli. Di kegelapan kejahilan. Ketika manusia jahil. Tidak mengerti al-haq. Ya, tidak mengenal ajaran Nabi SAW. Semakin mudah bagi syaitan untuk ya, merampas. Menguasai. Falau qad tala'a alaihi subuhul ilmi iftudiha. Namun ketika kemudian tala'a alaihi subuhul ilm. Terbit. Subuhnya ilmu, yani terbit ilmu. Seorang mengerti ilmu, mengerti al-haq. uftudiha, maka akan terbongkarlah makar mada iblis. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Baik. Sampai di sini kemudian Al-Imam Ibnu Jauzi menyampaikan maksud dari ditulisnya buku ini. Jadi sebuah tipu daya, ketika dibongkar tipu dayanya, maka seorang akan memiliki ilmu. Ternyata ini adalah apa? Tipu daya. Faro'aitu an uhadhira min makayidihi, maka saya memandang penting untuk memberikan peringatan kepada manusia dari tipu daya syaitan. Wa adulla ala masayidihi, dan saya akan menampakkan, menjelaskan jerat-jerat syaitan. Fa inna fi ta'rifi syarr tahdhiran 'anil wuqu'i fi. Karena ketika ada upaya untuk menjelaskan kejelekan dan upaya untuk memperingatkan kejelekan, maka akan menjadi seorang berhati-hati dari kejelekan itu. Jadi tidak benar kalau kemudian ada kejelekan kemudian tidak kita terangkan. Ada ahlu syar, ada orang-orang yang mengajarkan kejelekan kemudian kita biarkan, tidak. Sungguh memperkenalkan kejelekan kepada manusia dan memperingatkan mereka dari kejelekan menjadi sebab seorang biiznillah, dengan izin Allah, selamat dari terjatuh kepada kejelekan itu. Jangankan dalam urusan agama, dalam urusan dunia kita perlu mengerti mana jalan yang rusak dan mana jalan yang mulus. Saya mau pergi ke suatu daerah, tidak cukup kemudian kendaraan saya bagus, ya, tidak. Harus kita mengerti jalan mana yang tidak ada halangan, jalan mana yang tidak rusak. Maka kita akan berterima kasih saat ada orang yang mengatakan, ya fulan, jangan kau melewati jalan ini, jalan yang rusak, jalan yang penuh dengan hambatan, jalan yang kau tidak mungkin sampai kepada tujuan di waktu yang kau inginkan. Kita akan berterima kasih. Padahal ini hanya urusan apa? Dunia. Lalu bagaimana pendapat Anda jika peringatan itu adalah peringatan yang terkait dengan bahaya yang akan menggiring kita kepada kejelekan dalam urusan agama ini? Hati-hati. Ini bukan jalan yang diikuti oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Hati-hati, pemikiran ini bukan pemikiran yang diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala. Hati-hati, engkau tidak mungkin sampai kepada Allah dengan jalan ini. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-imamu Muslim wal-imamul Bukhari rahimahullah, fi sahihain, di dalam sahih Muslim, hadis yang ma'ruf, hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Hudzaifah mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, makhafata an yudrikani. Sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma pernah mengatakan, sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dahulu manusia banyak bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Artinya demikian juga Abu Hurairah bertanya tentang kebaikan, tentang cara wudu, tentang tata cara salat, tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah. Tetapi saya tidak mencukupkan untuk bertanya tentang perkara yang baik saja. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Saya juga bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang kejelekan-kejelekan. Kejelekan yang akan menimpa manusia di akhir zaman, kejelekan yang akan menimpa manusia setelah Nabi alaihi salatu wasallam wafat. Yani Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma memiliki semangat untuk bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang kejelekan-kejelekan. Dan subhanallah, Nabi alaihi salatu wasallam banyak memberitahukan kepada Hudzaifah perkara-perkara itu. Kenapa beliau bertanya tentang kejelekan? Makhafata an yudrikani. Karena saya khawatir seandainya kejelekan itu harus saya hadapi. Ketika seorang sudah mengenal kejelekan, maka biiznillah ya azza wa jalla seorang akan mengenal kejelekan itu. Mungkin di antara contoh yang sangat besar bisa kita sebutkan di sini adalah peringatan Nabi alaihi salatu wasallam tentang akan munculnya makhluk yang bernama Dajjal. Makhluk yang bernama Mada Dajjal. Ini di antara kejelekan yang Nabi alaihi salatu wasallam mengulang-ulang peringatan kepada umat. Dan ini di antara kejelekan yang disebutkan oleh Nabi secara rinci, sangat rinci. Bagaimana sosok Dajjal itu? Bagaimana rambutnya? Bagaimana kulitnya? Bagaimana tubuhnya? Apa yang dia bicarakan? Kemana dia akan pergi? Dari mana dia akan keluar? Kota-kota mana yang dia tidak akan bisa masuk ke dalamnya? Kota Makkah, kota Madinah, Dajjal tidak masuk ke dalamnya. Sebagaimana Nabi menyebutkan sebabnya kenapa dia tidak bisa masuk? Karena malaikat-malaikat Allah menjaga setiap celah-celah kota Makkah dan kota Madinah dengan membawa pedang-pedang yang terhunus. Iya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang bagaimana kita selamat dari Dajjal. Ya, untuk membaca fawatih, membuka surat Al-Kahfi. Juga diajarkan kita doa agar dilindungi dari fitnah mada Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Dan hadis-hadis tentang Dajjal sangat banyak. Sangat banyak. Rinci Nabi menyebutkan. Dajjal belum keluar. Kejelekan Dajjal belum dirasakan. Kita semoga diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Yani, walaupun kejelekan itu belum muncul. Tidak berarti kemudian kita tidak perlu menyampaikan kepada umat. Ketika kejelekan itu ada, wajib kita peringatkan umat itu agar selamat. Khawatir seandainya kemudian seorang berjumpa dengan kejelekan itu. Jadi Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma mengajarkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya kita untuk mengenal kejelekan. Kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anish syarr makhafata an yudrikani. Dan para sahabat mereka sangat bersemangat untuk menjelaskan kebatilan. Semua para sahabat. Tidak ada yang tidak. Walaupun tentunya berbeda-beda satu dengan yang lain. Walaupun berbeda-beda pengenalan al-haq was-syarr di kalangan para sahabat berbeda-beda. Tentu ilmu Abu Bakar As-Siddiq lebih luas daripada ilmu-ilmu yang lain yang dimiliki oleh para sahabat. Tetapi seluruh para sahabat memiliki prinsip yang sama. Yuhadzirun nas anisy-syarr. Memberikan peringatan manusia dari apa? Kejelekan. Menjelaskan kepada manusia tentang kejelekan. Disebutkan oleh al-imam Abu al-Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan sanadnya yang cukup panjang. Ya. Dan tidak kita baca sanad-sanadnya. Nah, ya. Jangankan Ibnul Jauzi. Imam Bukhari saja sanadnya sampai kadang 5 orang, 6 orang. Ya. Ya, walaupun yang paling pendek adalah 3 orang. Antara Bukhari dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Ibnul Jauzi ya. Berapa mungkin bisa sampai 12 orang. Ya, ya. Apa namanya sanad antara beliau sampai Rasul alaihi salatu wassalam. Baik, disebutkan sanad An Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma dari sahabat Ibnu Abbas. Qala, berkata Ibnu Abbas, wallahi ma adhunnu ala dhahril ardi al-yawm ahadan ahab ila syaitan halakan minni. Kata Ibnu Abbas, demi Allah, saya tidak menyangka di muka bumi ini ada orang yang paling disukai kematiannya oleh iblis kecuali saya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, mungkin orang yang paling diinginkan kematiannya oleh iblis adalah saya saat ini. Dan Ibnu Abbas termasuk orang yang umurnya panjang sehingga menyaksikan sekian banyak fitnah, terbunuhnya Utsman bin Affan, perang Jamal, perang Siffin, yani subhanallah, beliau termasuk yang menyaksikan fitan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu termasuk orang yang menyaksikan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Ibnu Abbas mengatakan, demi Allah, sepertinya tidak ada orang yang paling disukai oleh syaitan kematiannya kecuali saya. Faqila, kemudian ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, kaif? Kenapa demikian wahai Ibnu Abbas? Faqala wallahi innahu la yahduthu al-bid'ah fi masyriq aw maghrib fayahmiluha ar-rajulu ilayya fa ila intahat ilayya qama'tuha bis-sunnah fatarudda alayhi. Sungguh yang demikian itu karena tidaklah ada kebid'ahan. Kebid'ahan itu perkara yang baru dalam agama. Sesuatu yang bukan agama tetapi dikatakan itu bagian dari apa? Agama. Kenapa saya disukai oleh iblis untuk mati? Karena tidak ada sebuah kebid'ahan, apakah itu akidah atau ibadah, dari masyrik, dari timur atau barat. Kemudian ada orang datang kepadaku menceritakan tentang kebid'ahan itu, kecuali qamat tuha, saya binasakan. Ini saya jelaskan kebatilannya. Bis sunnah. Dengan apa? Dengan sunnah. Dengan ilmu. Kebid'ahan tidak mungkin akan dijelaskan kecuali dengan apa? Sunnah. Dengan ilmu. Fatarudda alaihi. Maka tertolaklah kebid'ahan itu. Sehingga orang mengerti, oh ini tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan oleh agama ini. Dan ini semua sahabat. Mungkin kita pernah mendengar bagaimana dua orang tabi'in datang kepada sahabat Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Datang kepada sahabat Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Menceritakan tentang munculnya kelompok Qadariyah. Itu orang-orang yang mengingkari takdir. Wahai Abu Abdurrahman atau wahai ibn Umar, sungguh telah muncul di Basrah orang-orang yang mengingkari takdir. Padahal iman kepada takdir merupakan salah satu rukun dari rukun iman. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau dikatakan beriman kalau beriman kepada takdir Allah Jalla wa Ala, khairihi wa syarrihi. Tetapi orang-orang ini, kata dua orang tabi'in kepada Ibnu Umar, dua orang ini menceritakan di Basrah ada orang-orang yang mengingkari takdir. Di antaranya Ma'bad al-Juhani. Mereka mengatakan la qadar. Qadar itu tidak ada. Takdir itu tidak ada. Wa annal amra unuf. Dan perkara-perkara yang terjadi di muka bumi ini Allah tidak tahu sebelumnya. Allah jahil. Allah tidak tahu. Jadi kita kumpul di sini ini, menurut mereka Allah tidak tahu. Kecuali sesudah terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah maha tahu segala sesuatu sebelum terjadinya. Ilmu Allah luas. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan bahwasanya Abu Lahab mesti matinya dalam keadaan kufur kepada Allah. Turun firman Allah Jalla wa'ala dalam keadaan Abu Lahab masih hidup. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ya, celaka Abu Lahab. Yani para sahabat sudah tahu ini Abu Lahab mesti matinya kufur. Tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Tetapi mereka, orang-orang Qadariyah mengatakan, segala sesuatu yang terjadi ini Allah baru tahu kalau sudah terjadi. Tidak ada takdir. Padahal takdir itu adalah apa? Pengetahuan Allah atas segala sesuatu sebelum terjadinya. Allah maha tahu fulan mau beriman atau tidak. Allah maha tahu fulan akan melakukan ini atau tidak. Allah maha tahu. Sedikit kita tambah ma'asyiral muslimin. Ketika berita ini sampai kepada Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengingkarinya dengan sunnah. Beliau mengatakan, jika kamu bertemu dengan mereka, orang-orang Qadariyah, kabarkanlah anni bari'u minhum, saya berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dari saya. Itu bukan bagian dari ajaran Nabi SAW. Sungguh seandainya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman kepada apa? Takdir Allah Jalla wa'ala. Jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, inilah maksud ditulisnya buku ini. Yakni ingin menjelaskan kepada kita semuanya makayid atau jerat-jerat syaitan atas manusia, agar seorang mengerti kejelekan-kejelekan mereka, jerat-jerat iblis, tentunya dengan sunnah Nabi SAW, dengan ayat-ayat Al-Quran wa sunnatir Rasul alaihi salatu wassalam. Biiznillahi azza wa jal, pada kesempatan yang akan datang kita akan mulai masuk kepada babul awal, bab yang pertama dari kitab ini, setelah selesai kita membaca muqaddimah dari Al-Imam